sepasang togel. Tiap hari meramal nomor togel. Pusing. Kadang ku bingung sendiri melihat ulah si doi. Kebangetan cari nomor di kuburan. Ada lagi yang tak mungkin masuk ke di akal logika. Orang waras minta nomor orang gila. Insaf lah bang. Gemar togel. Aduh si doi gila nomor togel. Cinta. selalu menghayal abang nanti kesurupan.